selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala Al-Bukhari rahimahullahu taala bab kufrun al-ashir wa kufrun duna kufur. Fihi an-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Kila ayakfurna billah qala yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aytu minka khairan qattu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabawthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini bab yang ke-21 dari Kitabul Iman. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu kufranil ashir wa kufrin duna kufrin. Bab kekafiran kepada al-ashir, kepada suami. Di sebagian riwayat, babu kufril ashir wa kufrin duna kufrin. Di sebagian riwayat, wa kufrin ba'da kufrin. Ya. Di dalam bab ini, Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwa ada dari bentuk kekufuran tidak mengeluarkan dari keislaman. Ya. Menunjukkan bahwa keimanan itu ada hal-hal yang bisa menguranginya dan ada hal yang bisa membatalkannya. Dan perkara yang bertentangan dengan keimanan dua macam. Ada yang mengurangi keimanan dan ada yang bisa membatalkan keimanan. Di hadits yang akan diterangkan, akan dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah, dijelaskan tentang keadaan sebagian perempuan yang kufur kepada al-ashir, kepada keluarga atau kepada suaminya. Dan diterangkan apa sebabnya di dalam hadits. Iya. Dan ini dinamakan kufur. Tapi dimaklumi bahwa seorang istri yang mengingkari pemberian suaminya itu tidaklah dikatakan kafir keluar dari Islam, tapi itu ada perbuatan dosa, namun tidak mengafirkan keluar dari Islam. Dan ini subhanallah sisi pendalilan yang sangat detail dan sangat jelas sekali dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini bantahan kepada orang-orang khawarij dan mu'tazila dari kalangan al-wa'idiyah yang mengatakan bahwa dosa besar itu adalah hal yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Iya. Di hukum dunia, orang khawarij mengatakan kafir keluar dari Islam. Dan orang mu'tazilah mengatakan fi manzilatin baina manzilataini. Bukan kafir, bukan mukmin, tapi pada suatu kedudukan antara dua kedudukan, antara mukmin dan kafir. Nah, ini pembahasan bantahan untuk mereka. Sekaligus ini pembahasan bantahan terhadap orang-orang murji'ah yang mengatakan la yadurru mal imani dhanbun, bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan. Ya, dosa membahayakan, memberikan pengaruh kepada iman. Tapi pengaruhnya kadang mengurangi keimanan dan kadang membatalkan keimanan. Tergantung jenis dari dosanya, apakah dosa yang mengeluarkan dari keislaman atau tidak. Kemudian kata Al-Bukhari, fihi an Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab ini ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abu Sa'id akan datang nanti. Ya, semakna dengan hadis yang akan dibawakan oleh Al-Bukhari di sini dari Ibnu Abbas. Nah. Kata beliau, haddatsana Abdullah ibn Maslama wa huwa Abdullah ibn Maslama bin Qa'nab Al-Qa'nabi. An Malikin wa huwa Malik ibn Anas ibn Malik Al-Asbahi Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. An Zaid ibn Aslam. Naam. Zaid ibn Aslam imam masyhur dari a'immah Al-Madinah. An Atha bin Yasar an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم برسبدا أريت النار diperlihatkan kepadaku neraka. Iya, ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada sekarang karena telah diperlihatkan kepada Nabi صلى الله عليه وسلم. Iya, telah diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam neraka itu. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah bahwa neraka sudah tercipta dan sudah ada sekarang. Berbeda dengan ahlul bidah, mereka mengatakan bahwa neraka belum ada. Iya. Uridun nara, diperlihatkan kepadaku neraka. Nah, ini terdapat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada nabinya hal-hal yang dengannya membuat imannya semakin kuat. Diperlihatkan kepada nabi surga, diperlihatkan pula kepada nabi neraka. Iya. Antara syahid di dalam hadith, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril, "Mali la ara Mikail dhahikan?" Kenapa saya tidak pernah melihat Mikail itu tertawa? Maka Jibril menjawab, "Ma dhahika Mikail mundu an khuliqatin nar." Sesungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Menunjukkan dahsyatnya neraka tersebut. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beri keutamaan, beliau melihat surga dan melihat neraka. Iya, sehingga seimbang antara dua hal pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia kadang rasa takutnya lebih mendominasi, ini bukan kebaikan untuknya. Demikian pula kalau rasa harapannya lebih mendominasi, ini bukan kebaikan. Tapi harusnya dua hal ini seimbang pada dirinya. Kalau ia bergampangan dengan ketaatan, bermudahan dengan kemaksiatan, hendaknya dia dominasikan pada dirinya rasa takut supaya seimbang. Dan apabila ia terlalu berlebihan di dalam rasa takut, maka hendaknya dia dominasikan rasa harapan agar supaya seimbang kondisi dirinya. Ya, dan ini sifat ubudiyah, sifat para nabi dan para rasul. Ulaikal ladina yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Dua hal, rasa harapan dan rasa takut. Dan mereka adalah orang yang selalu khusyuk dalam ibadah kepada kami. Kemudian dikatakan, فَإِذَا أَكْتَرُ أَهْلِهَا النِّسَى. Kata Nabi, ternyata kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Iya. Terdapat penjelasan bahwa neraka itu ada penghuninya. Dan Allah telah menyebutkan, an-nara Wakuduhan nasu wal hijar. Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dan kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Iya. Dan ini terdapat peringatan kepada kaum perempuan. Dan peringatan yang seperti ini tentunya adalah anjuran yang sangat kuat untuk memperbanyak amalan salih dan menghindari segala amalan-amalan yang buruk, segala dosa dan maksiat, kufur dan bid'ah yang bisa menjadi sebab seorang masuk ke dalam neraka. Iya. Jadi Nabi mengingatkan hakikat ini agar supaya para perempuan tergerak ke dalamnya. Iya. Karena itu dikenal di kalangan para orang-orang salih di tengah umat ini, perempuan-perempuan yang ahli ibadah. Mengukir sejarah-sejarah indah di dalam keindahan ibadah. Aisyah radhiyallahu taala anha, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Demikian pula Umara bintu Abdurrahman yang beliau berkata, apa? Ajibtu li'ainin tanam. Saya takjub melihat mata yang tidur. Padahal dia tahu akan berada di kegelapan kubur. Ya, tidur di malam hari, padahal dia tahu kegelapan di alam kubur. Maksudnya, di malam hari gelap di dunia, hendaknya dihidupkan dengan sholat malam supaya menjadi penerangan di kegelapan di alam kubur. Ya, dan ini fikih ya, dari banyak para perempuan dan dikenal di dalam buku-buku rawi, para perempuan, perawi-perawi hadis, riwayat-riwayat hadis. Iya. Karena mereka, para perempuan salihat ini, mengambil manfaat dari peringatan-peringatan. Nah, adapun yang banyak mempertanyakan, kenapa begini, kenapa begitu? Iya. Banyak mengoreksi, tidak mengambil peringatan. Maka ini suatu hal yang mengkhawatirkan, wallahu a'lam. Kemudian diterangkan di sini sebab. Apa sebabnya mereka kebanyakan penghuni neraka? Yakfurna. Mereka kafir. Ya, terdapat penggunaan kata kafir untuk hal yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana kekufurannya? Qila ayakfurna billah? Kalau dikatakan kepada beliau apakah dia kafir kepada Allah? Qala yakfurna al-ashira wa yakfurna al-ihsan. Kata Nabi, dia kafir kepada suaminya, dia kafir kepada perbuatan baik yang diberikan kepadanya. Iya. Kata beliau, law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khairan qat. Andai kata engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka selama setahun, kemudian perempuan tersebut melihat kejelekan darimu, sesuatu dari kejelekan, hal yang tidak baik darimu, qalat, dia akan berkata, perempuan itu akan berkata, saya tidak melihat kebaikan apapun padamu. Ya, padahal diperbuat baik untuknya selama setahun, suaminya memberi nafkah untuknya selama setahun, mengurusinya selama setahun. Begitu dia melihat hal yang kurang bagus dari suaminya, dia berkata, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Nah, maka ini bentuk dari kufur terhadap suami. Dan ini disebutkan sebab memasukkan ke dalam neraka. Hanya saja ini perkara tidak mengeluarkan dari keislaman. Tidak mengeluarkan dari keislaman. Karena itu Al-Bukhari menafsirkan kata kufur di sini dengan makna kufur duna kufur. Kekafiran yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadis kewajiban perempuan untuk menghargai nikmat. Iya. Dan menghargai apa yang diberikan oleh suaminya. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa seseorang apabila melihat kejelekan kepada orang lain, dia jangan melihat satu sudut jeleknya saja, tapi dilihat juga sudut yang lainnya. Dan ini sebenarnya kaidah bukan berlaku untuk perempuan saja, juga berlaku untuk laki-laki. Sebab kadang suami yang dia lihat pada istrinya sudut jeleknya saja. Ya, padahal mungkin banyak dari istrinya hal yang dia sukai. Hal yang dia sukai. Dan Allah telah mengingatkan hal ini dalam Al-Quran. Fa'asa antakrohun wa'asa antakrohuhunna wa'ija'alallahu fihi khairan kathira. Mungkin kalian membenci mereka, tapi Allah jadikan di dalamnya ada kebaikan yang banyak. Nah, dan Nabi SAW bersabda di dalam hadith riwayat Muslim, la yafruku mu'minun mu'minah. Jangan seorang mu'min, yaitu suami, meremehkan, menjelekkan seorang istri, seorang mu'minah istrinya. Ya. In kariha minha khuluqan, radiya minha ukhra. Kalau dia tidak senang pada suatu akhlak, mungkin dia akan rida pada hal yang lainnya. Ya. Mungkin dia rida dari istrinya pelayanannya. Dia rida dari istrinya memasak. Dari istrinya membantu di rumahnya. Mungkin ada hal-hal yang tidak dia senangi dari akhlaknya. Ala kulli hal, bahwa ini sifat seorang ketika memandang sesuatu, dia memandang kepada segala hal adalah hal yang berlaku pada laki-laki dan perempuan. Hanya saja perempuan hendaknya lebih banyak memperhatikan hal ini. Karena memang ini perlu kedewasaan dan perlu akal di dalam hal ini. Sebab seorang kalau dia tidak pandai melihat akibat dari perbuatan, maka dia akan terburu-buru di dalam menjatuhkan vonis, terburu-buru di dalam menjatuhkan hukum. Dan ini banyak terjadi pada perempuan. Iya. Baik. Kemudian bab berikutnya. Semoga Allah rahmahullah ta'ala. Babul ma'asi min amril jahiliyah. Wa la yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirki. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaka mur'un fika jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tsumma qala haddatsana Sulaiman ibn Harb bin qala haddatsana Syu'bah an Wasil bin al-Ahdab an al-Ma'ruri anhu qala laqitu Abu Dzarrin radhiyallahu anhu bir Rubadah wa alaihi hullatun wa ala gulamihi hullah. Fasaltuhu an dhalika faqala inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummi. Faqala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, innaka mru'un fika jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu mimma ya'kulu wa yalbisuhu mimma yalbasu. Wa yulbisuhu mimma yalbasu. Wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum. Fa'in kallaftumuhum fa'inuhum. Baik. Ini bab yang ke-21. Kata beliau, babun al-ma'asi min amril jahiliyah. Babun, bab bahwa maksiat-maksiat itu dari perkara jahiliyah. Iya. Pertama beliau sifatkan maksiat dari perkara jahiliyah. Ya, dan dimaklumi ya bahwa jahiliyah bentuk dari kekufuran. Tapi tidak semuanya dikatakan keluar dari keislaman. Nah itu beliau tegaskan, wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirk. Dan tidak dikafirkan seorang yang melakukan maksiat-maksiat itu, kecuali kalau dia berbuat kesyirikan. Dikali Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mar'un fika jahiliyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu kepada Abu Dzar, sebagaimana dalam riwayat yang akan datang, sungguhnya engkau wahai Abu Dzar, innaka mar'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau seorang lelaki, padamu ada perkara jahiliyah. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, dalil yang lain firman Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi di dalam ayat tegas bahwa yang tidak diampuni adalah kesyirikan. Adapun selain kesyirikan diampuni. Dan ini masalah yang dosa yang tidak diampuni dan dosa yang diampuni, ini ayat berkaitan dengan setelah meninggal. hukum setelah meninggal, hukum di akhirat. Adapun di dunia, siapa yang bertobat walaupun dari kesyirikan, Allah mengampuninya kalau di dunia. Tapi kalau dia di akhirat, dia meninggal dalam keadaan berbuat kesyirikan, meninggal dalam keadaan berbuat dosa besar, maka syirik itu tidak diampuni. Adapun selain dari kesyirikan, diampuni. Bisa diampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Tahtal masyiah. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ya. Dan ini takrir yang sangat kuat dari Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau tegaskan bahwa maksiat dari perkara jahiliyah. Hanya saja tidak dikafirkan orang yang melakukannya. Kecuali kalau dia berbuat syirik akbar. Atau berbuat kekafiran. Nah, ini barulah dikafirkan. Iya. Adapun selain daripada itu, tidak dikafirkan. Dan ini pembahasan masih berkaitan dengan bantahan terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Dari kelompok Al-Wa'idiyah. Iya. Dari kelompok Al-Wa'idiyah. Sebab mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Iya. Maksudnya mengatakan mereka kekal di neraka. Adapun hukum kafir telah kita terangkan tadi ya. Ada mengatakan kafir, ada mengatakan bukan mukmin, bukan kafir. Baik. Kemudian beliau bawakan hadis. Kata beliau, haddatsana Sulaiman ibnu Harb. Nah, sebelum saya terangkan hadisnya, di sini dikatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik akbar atau syirik asgar? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Jumhurul ulama yang dimaksud adalah syirik akbar. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa syirik asgar juga masuk di dalamnya. Iya. Tidak diampuni karena itu perlu tobat khusus di dalamnya. Dan bukan artinya tidak diampuni mengafirkan keluar dari Islam. Maksudnya tidak diampuni saja. Harus dihisab pada hari kiamat. Dan ini pendapat ada sisi kekuatannya sebab memang konteks ayat mencakupnya. Konteks ayat mencakupnya. Walaupun jumhurul ulama berpendapat bahwa ini adalah syirik akbar. Nah. Kata beliau, haddathana Sulaiman ibn Harb wa huwa al-Washihi al-Basri. Qala haddathana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjat Abu Bistam al-Basri. An-Wasil al-Ahdab. Iya. Wasil ibn Hayyan al-Ahdab. Anil Ma'rur ibn Suwaid. Ma'rur bin Suwaid ini salah seorang pemuka tabi'in. Bahkan beliau adalah orang yang ditokohkan. Nah. Di tengah kaumnya. Qala lakitu Abu Dzar bin Rabadah. Beliau berkata, saya mendengar, berjumpa dengan Abu Dzar. Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu an al-Ghifari. Bin Rabadah, di Rabadah. Rabadah ini adalah sebuah tempat ya di kampung. Iya. Sebuah tempat di kampung. Baik. Di pedalaman. Wa alaihi hullah. Wa ala gulamihi hullah. Abu Dzar memakai hullah. Dan gulamnya juga memakai hullah. Gulamnya maksudnya budaknya. Memakai hullah. Iya. Hullah ini pakaian ya, pakaian luar yang menjadi hiasan. Iya. Baik, dikatakan hullah sebab dia menghiasi. Dan oleh Abu Dzar, hullahnya dibagi dua. Untuk dia sebagiannya, untuk budaknya sebagiannya. Dan ini dari akhlak yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Dalam berbuat baik kepada siapa yang bekerja kepadanya. Orang yang berada di bawahnya. Kalau dia makan, makan dari makanannya. Berpakaian, makan dengan pakaiannya. Ya, yang semisal dengan itu. Dan ini dari akhlak yang baik. Baik. Dikatakan, fasa'altuhu an dzalik. Maka Al-Ma'rur bertanya kepada Abu Dzar tentang hal itu. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Faqala inni sababtu rajulan fa'ayyartuhu bi ummihi. Abu Dzar, sungguhnya saya mencelah seorang lelaki saya cela dengan menyebut ibunya. Ya. Dan dia cela ini budak ya. Ya, sebagian riwayat dia terangkan, dia katakan, kamu anak perempuan hitam. Dia cela dengan menyebut ibunya. Faqala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Wahai Abu Dzar, kamu cela dia dengan ibunya? Nih, pertanyaan pengingkaran. Innaka mar'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah seorang lelaki, padamu ada perkara jahiliyah. Iya. Terdapat amar ma'ruf nahi munkar. Sebab Nabi mengingatkan hal ini. Dan terdapat iya, kewajiban apa mengingatkan dan menegur orang yang berbuat kesalahan. Dan itu adalah bentuk yang baik sebab menyelamatkan saudara dari kejelekan. Menyelamatkan saudara dari api neraka. Waliyallahu billah. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa kadang pada seorang ada perkara jahiliyah tetapi tidak mengafirkannya keluar dari Islam. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa seorang muslim kadang padanya ada sifat dari sifat jahiliyah, kadang padanya ada sifat dari sifat kemunafikan, nifak amali. Ya, tapi tidak mengeluarkannya dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadis ini etika di dalam menggunakan kata jahiliyah. Sebab sebagian orang di masa ini berlebihan dalam mengucapkannya. Ada yang mengatakan sekarang ini abad ke-20, abad jahiliyah. Ini tidak benar ya? Iya, masa jahiliyah. Ini juga penggunaan itlak tidak benar. Sebab setelah Nabi diutus membawa Islam, tidak ada lagi jahiliyah secara mutlak. Yang ada cuma jahiliyah pada orang per orang, jahiliyah pada satu tempat, jahiliyah pada suatu amalan, ditakyid pada suatu tempat, amalan, orang atau keadaan. Adapun dikatakan sekarang masa jahiliyah, ini hal yang tidak benar. Iya. Jelas ya? Ikhwanukum khawalakum. Saudara-saudara kalian adalah paman-paman kalian. Maksudnya keluarga dekat ya. Ja'alakumullahu tahta aydikum. Dijadikan oleh Allah mereka ini di bawah tangan kalian. Maksudnya mereka bekerja pada kalian. Terikat dengan kalian. Ya. Kata Nabi, faman kana akhuku tahta yadi, siapa yang saudaranya di bawah tangannya. Nah, di sini sisi pendalilan Al-Bukhari ya. Abu Dzar tidak dikafirkan sebab masih disebut saudara. Faman kana akhuhu, siapa yang saudaranya. Ya, masih disebut bersaudara dengannya. Jelas ya? Faman kana akhuhu tahta yadi, siapa yang saudaranya di bawah tangannya. Falyut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia beri makan dari apa yang dia makan. Walyulbishu mimma yalbas, hendaknya dia beri pakaian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum, iya, ma yaghlibuhum, dan jangan kalian bebani mereka dengan hal yang mengalahkan mereka, hal yang mereka tidak mampu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kalau kalian bebani mereka, tugaskan mereka, bantulah mereka. Ini subhanallah dari akhlak yang sangat mulia. Ya, dan ini terkait antara atasan dengan bawahan, antara seorang tuan dengan budaknya. Ya. Jelas ya? Antara seorang tuan dan pembantunya. Dan ini dari akhlak yang mulia di dalam Islam. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini bagaimana Islam itu menjalin dan memperbaiki hubungan antara sesama manusia. Dan bagaimana Islam itu mengarahkan seseorang untuk hidup seimbang pertengahan. Walaupun dia berkuasa dan lebih tinggi di atas orang lain, tapi bukan artinya dia keluar dari etika dan akhlak, berbuat senang-senang. Iya, sisi pendalilan Al-Bukhari jelas bahwa maksiat disebut di sini dari perkara jahiliyah. Ibnu Abu Dzar mencela orang ini dengan mencela ibunya. Dan ini maksiat. Ya, dan disifatkan dengan perkara jahiliyah. Namun hal ini tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa dosa besar tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Banyak dalil tentang hal itu. Ini salah satu dalilnya. Di antara dalil tentang hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, apabila dua kelompok dari kaum mukminin saling membunuh, saling berperang. Disebut saling berperang, saling membunuh, tapi masih diterangkan bahwa keduanya dari apa? Kaum mukminin. Ada dalil lain? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tentang orang yang di pembahasan kisos, siapa yang dimaafkan dari saudaranya sesuatu. Ya. Jadi dimaafkan dari saudaranya. Masih disebut orang yang membunuh ini sebagai saudara untuk orang yang dibunuh. Menunjukkan bahwa dia tidak kafir. Ada dalil lain? Dari hadith. Taib akan datang nanti ya. Saya baru lihat juga hadisnya. Akan datang. Idza taqal muslimani sayfihima. Ya, hadis Jabir juga di dalam riwayat Muslim tentang orang yang mati bunuh diri itu. Ya, dia lukai pergelangan tangannya sampai mati. Setelah itu dia dilihat di dalam mimpinya. Dan dia datang dengan pakaian yang bagus, bergembira, kecuali tangannya disembunyikan. Dia berkata, Allah telah mengampuni kecuali kedua tanganku ini. Karena dia mati, membunuh diri dengan hal tersebut. Dan kisah itu diceritakan kepada Nabi. Dan Nabi ya tidak mengingkarinya. Nah, dia kata orang yang bunuh diri itu pasti mati, pasti masuk neraka. Dan tidak akan disebutkan bahwa orang ini apa? Diampuni. Dan banyak lagi dalil ya. Ini sebagian dari adillah yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Iya. Bab berikutnya. Semoga Allah rahmatullah ta'ala. Babun wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma fasammahumul mu'minin. Semoga Allah haddasana Abdurrahman ibn al-Mubarak. Qala haddasana Hammad ibn Zaid. Qala haddasana Ayyub wa Yunus wa anil Hasan anil Ahnaf ibn Qais. Qala rahmahu qala zahabtu لأنظر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد قلت أنصر هذا الرجل قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. طيب كتب لي رحمه الله تعالى باب wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Ini ayat ya. Apabila dua ta'ifah dari kaum mukminin saling membunuh, damaikan antara keduanya. Ini ayat surah Al-Hujurat. Ya. Kata Al-Bukhari, fasammahumul muslimi mu'minin. Allah menamakan mereka semuanya sebagai orang yang beriman. Ini sisi pendalilan beliau masih berkaitan dengan bab sebelumnya. Ya, mereka dua kelompok saling membunuh. Membunuh ini dosa besar atau dosa kecil? Ya, berkaitan dengan dosa besar. Tapi dua-duanya masih disebut sebagai apa? Sebagai kaum mukminin. Dan dua-duanya tidak dikatakan benar ya, sebab di ayat dikatakan fa'in bagat ihdahuma, kalau salah seorang dari keduanya melampaui batas. Ya, semuanya dikatakan mukminin. Fa'uslihu bainahuma, damaikan antara mereka. Dan ini antara dalil ya, menunjukkan bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan. Kata beliau, haddatsana Abdurrahman ibn al-Mubarak. Wa huwa? Ini Abdurrahman ibn al-Mubarak, saudara dari Abdullah ibn al-Mubarak. Ya, bahirnya begitu ya. Coba diperiksa biografinya, saya lupa lihat. Kata beliau, haddatsana Zaid Hammad ibn Zaid wa huwa Hammad bin Zaid al-Basri. Qala haddatsana Ayyub wa huwa Ayyub ibn Abi Tamim as-Sikhtiyani al-Basri wa Yunus wa huwa Yunus bin Ubaid عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري dan ayahnya siapa namanya Yasar الحسن بن يسار عن الأحنف ابن قيس ini seorang محضرم apa itu محضرم dia tadi hidup di masa Nabi hanya saya tidak berjumpa dengan apa Nabi SAW itu محضرم namanya dan ini di tingkatan tabi'in di tingkatan paling pertama قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر beliau berkata saya pergi untuk menolong orang ini yang dia maksud siapa Ali bin Abi Thalib sebab ini di kejadian ketika terjadi hal pada Ali bin Abi Thalib di peran Jamal maka Ahnaf ibn Qais ingin keluar untuk mendukung Ali bin Abi Thalib falakiyani Abu Bakr maka Abu Bakr menjumpaiku faqala aina turid maka Abu Bakr berkata kamu hendak ke mana iya ini sebenarnya masalah berkaitan dengan ijtihadiyah sebab di masalah ini ada yang berpihak dari para sahabat ada yang berpihak ke Ali bin Abi Thalib dari para sahabat ada yang berpihak kepada Aisyah ya Abdullah bin Zubair dan dari para sahabat ada yang tawakuf tidak memihak kemana-mana dan ini kelihatannya kebanyakan para sahabat jelas ya tapi Abu Bakr tetap menasihati Al-Ahnaf ibn Qais di atas apa yang dia pahami dan menunjukkan bahwa ya tidak dikatakan bahwa dalam masalah ijtihadiyah seorang tidak saling menasihati boleh dia menasihati menyampaikan yang hak apalagi itu dia pandang benar ya apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan fitnah dan seorang perlu ta'anni ya perlu apa berpikir panjang tidak tergesa-gesa faqala aina turid kata Abu Bakr kamu hendak ke mana qultu ansur hadzal rajul kata Lahnat saya ingin menolong orang ini itu Ali bin Abi Thalib qala irji kata Abu Bakr kembali kamu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar apabila dua orang muslim berjumpa dengan membawa kedua pedangnya maka yang terbunuh yang membunuh dan terbunuh dua-duanya di dalam neraka ya sisi pendalilan Al-Bukhari jelas ya sebab di sini dua orang ini dikatakan dua-duanya dalam neraka tapi masih dinamakan apa dinamakan muslim idzal taqal muslimani karena itu hati-hati ya di dalam mendudukkan nususul wa'id nas-nas yang menjelaskan ancaman siapa yang berbuat begini dari dosa dia dapat neraka dia mendapat laknat dia mendapat begini dan begini itu wa'id namanya ancaman dan pada nususul wa'id pada nas-nas wa'id di kalangan ahli sunnah bahwa pelaku dosa besar tidak dikafirkan keluar dari Islam itu yang pertama kemudian yang kedua pelaku dosa besar tahtal masyiah di bawah kehendak Allah kalau Allah berkehendak dia diampuni kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya setelah itu dimasukkan kemana? Ke dalam surga ini cara seorang menyikapi dan memahami nusus al-wa'id ya dan ini fikih ya di dalam memahami seluruh hadith yang berkaitan dengan pembahasan ini sebab hadith-hadith tentang ini banyak sekali ya sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun membunuh seorang mukmin adalah kefasikan mencerca seorang muslim adalah kefasikan membunuhnya adalah kekafiran fintani fi ummati min amril jahiliyah at-ta'nu fil ansab wa niyahatu alal mayyit dua perkara dari umatku dari perkara jahiliyah mencerca nasab meratap terhadap orang yang meninggal dan banyak lagi hadith-hadith bentuknya ancaman apalagi kalau kita baca pembahasan-pembahasan tentang dosa besar seluruhnya ancaman iya tapi bukan artinya itu menunjukkan kafirnya keluar dari Islam. Sebab di sini dikatakan oleh Nabi falqatil wal maqtul fin nar. Orang yang membunuh dan terbunuh semuanya dalam neraka. Jelas ya? Semuanya dalam neraka. Nah. Baik. disebut dengan ancaman neraka. Tapi bersama dengan itu di awal hadis disifatkan bahwa keduanya apa? Muslim. Dan ini fikih. Ya. Jangan dipahami. Bahkan tidak dipahami kecuali oleh ahli sunnah saja. Ahli sunnah yang memahami fikih seperti ini. Karena itu ahlul bidah, kalau ahli sunnah membacakan kepada mereka, idaftaraka, Nabi bersabda, wasataftariku ummati ala salas wasabina firqa kulluhum finnar illa wahida. Ya. Akan terpecah umatku menjadi 72 golongan, 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, ahlul bidah langsung berkata, wah ini salafiyun, dia kafirkan kita. Semuanya kita ini dianggap apa? Penghuni neraka. Ya. Padahal itu hadis dari Nabi. Kalau diambil dari zahirnya, itu yang dipahami oleh ahlul bidah. Tapi ahli sunnah sendiri tidak memahami seperti itu. Mereka memahami bahwa ini adalah nusus apa? Nusus wa'id. Iya. Ancaman untuk neraka. Tapi bukan artinya dia pasti masuk neraka. Bukan artinya dia kekal di mana? Di dalam neraka. Karena itu Nabi masih berkata, wasataftariku ummati, umatku akan terpecah. Masih disebut umatnya. Jelas ya? Masih disebut dari umat Islam. Ya, karena itu hendaknya punya fikih yang bagus dalam memahami. Dan disinilah kedetailan seorang memahami fikih dari hadis Rasulullah SAW. Punya pemahaman akidah yang benar. Agar dia tidak keliru di dalam memahami. Ya. Jadi kalau berjumpa dua orang membawa pedangnya saling membunuh, yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam neraka. Fakultu, maka kata Abu Bakrah, fakultu ya Rasulullah hadal qatil, fama banul maktul. Kata Abu Bakrah, ya Rasulullah, ini hukuman untuk orang yang membunuh cocok. Tapi orang yang dibunuh, kenapa dia masuk neraka juga? Padahal dia yang terbunuh. Ya, terdapat bahwa seorang boleh mempertanyakan masalah yang dia iskal di dalamnya. Ya. Sepanjang pertanyaannya bukan berkeras kepala, bukan ingin menyanggah. Ya. Menentang. Qala, maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya dia ini telah bersemangat untuk membunuh kawannya. Ya, jadi andai kata dia tidak terbunuh, maka dia apa? Dia membunuh. Ya. Dan ini menunjukkan tentang besarnya perkara niat. Sebab niat dia ingin membunuh ini sudah mengharuskan dia apa? Mendapatkan hukum ini. Ya. Dan terdapat di dalam hadis ini penjelasan bahaya dosa membunuh. Sebab ini diterangkan ancaman di dalam dengan neraka. Dan membunuh tidak mengafirkan, tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan ini hadis dari dalil yang mengkhususkan makna ayat, yang menerangkan makna ayat di surah An-Nisa. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka. Dia kekal di dalamnya. Allah murka terhadapnya, melaknatnya, dan untuknya siksaan yang maha besar. Ya, di sini kalimat kekal dalam neraka di dalam ayat ditafsirkan oleh ayat-ayat yang lainnya yang telah kita sebutkan tadi. Bahwa kekal maksudnya bukan selama-lamanya di dalam neraka, tapi kekal bermakna dia sangat lama di neraka, bukan selamanya. Sebab seorang kalau dikatakan dia sangat lama di neraka, sangat lama di suatu tempat, seakan-akan dia penduduk tempat itu sudah. Ya. Karena itu dimaklumi ya, orang Indonesia kalau dia tinggal di Saudi 10 tahun, sudah dikatakan dia orang Saudi. Ya. Dan ada pembahasannya di kalangan ahli hadis. Kalau dia pernah di suatu tempat, ya berapa tahun dikatakan dari penduduk negeri itu. Orang Basra tinggal di Yaman. Kapan dia berhak dikatakan sebagai Yamani, orang Yaman? Nah, itu karena lamanya dia berada di tempat itu. Nah, karena lamanya maka dia dikatakan kekal. Ya. Dan ayat juga bisa diartikan kepada mana? Khalidina fiha. Ya. Abadan ini insyaallah kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki. Dan banyak dari para ulama Ya, juga mengartikan ayat ini bagi orang yang membunuh dan dia meyakini kehalalan membunuh. Sebab menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah itu adalah kekafiran. Nah, ini begini ya, cara memahami ayat-ayat, cara memahami nas-nas. Jangan dia baca ayat saja, dia pahami dengan pemahamannya sendiri. Ya, akhirnya seperti sebagian orang sekarang ini. Ya, semua orang dia kafirkan. Semua orang dia kafirkan. Yang tidak kafir cuma dia saja dan kelompoknya. Dan pimpinannya. Dan ini dari kekeliruan di dalam memahami. Baik. Kemudian. Ya, bab berikutnya. Semua kuala babun zulmun duna zulmin. Kuala hadasana Abu Walid. Kuala hadasana Syu'bah. Ha, kuala hadasana Bishr. Kuala hadasana Muhammadu. Wa hadasani Bishr. Kuala wa hadasani Bishrun. Kuala hadasana Muhammadu. An Syu'bata, an Sulaiman, an Ibrahim. Kuala hadasana Muhammad. Taib. Kala hadatsana Muhammad an Syu'bah an Sulaiman an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala lamma nasarat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidhulm qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuna lam yadhlim fa anzalallahu inna syirka la dhulmun 'adzim. Ini bab berikutnya, kata Al-Bukhari rahimahullahu taala, babun dhulmun duna dhulmin. Bab kezaliman di bawah kezaliman. Ya. Di sini Al-Bukhari rahimahullah ya menerangkan beberapa hal ya, beberapa kalimat. Sebab ada kekafiran, kufur, ada kata kufur. Ada kata kezaliman. Ada kata kefasikan. Ya. Dan ada kata kemunafikan. Nifaq. Ini kalimat ya, mengandung kemungkinan. Sebab kufur terbagi dua. Dulmun terbagi dua. Fuskun, kefasikan terbagi dua. Dan nifaqun terbagi dua. Ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Nah, begini harus diperhatikan. Sama dengan kezaliman. Ada kezaliman yang mengeluarkan dari keislaman. Iya. Itulah kesyirikan. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Selain daripada itu, maka itu tidak mengeluarkan dari keislaman. Demikian pula kefasikan. Ada kefasikan yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Tapi ada yang kefasikan yang mengeluarkan dari keislaman. Nah, sudah berlalu ya. Di tafsir surah Al-Baqarah. Tentang orang-orang Yahudi yang mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan disifatkan di dalam ayat. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Padahal kekafiran yang mereka lakukan. Iya. Dan di ayat di surah Al-Hujurat, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa. Allah membuat kalian benci kepada kekafiran dan kefasikan. Dibedakan antara fasik dan kufur, menunjukkan perbedaan. Demikian pula nifaq, kemunafikan. Ada kemunafikan keluar dari Islam, sebab Allah firman, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka paling bawah. Dan Allah firman, wa ma mana'ahum an tuqbalu minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Tidak ada yang menyebabkan mereka ini tidak diterima zakat mereka kecuali mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kemunafikan ada yang mengafirkan keluar dari Islam. Dan kemunafikan ada yang tidak mengafirkan, akan datang nanti haditsnya. Ya. Tunifaq amali. Jelas ya? Baik. Oke, ini kalimat perlu didetailkan. Makna-makna ini perlu diperhatikan. Sinyal Bukhari menegaskan bahwa babun, bab penjelasan ada zulmun duna zulmin. Ini sama dengan bab sebelumnya. Iya. Semakna dengan bab sebelumnya. Kata beliau, hadatsana Abu Walid wa huwa هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أو بسطام البصري حاء وهو حاء أبرتين حاء تحويل قال وحدثني بشر وهو بشر بن خالد أبو محمد الأسكري يعني demikian ya secara lengkap dalam sebuah riwayat قال حدثنا محمد وهو محمد بن جعفر الملقب بجندر عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن سليمان وهو سليمان بن مهران أبا الحداء سليمان بن مهران الأعمش طيب ايه دي ظاهر يعني الأعمش دي هنا sebab guru Syu'bah. Kata beliau, An Sulaiman, yaitu Sulaiman bin Mihran, Al-A'mash Abu Muhammad Al-Kufi, An Ibrahim, wa huwa Ibrahim An-Nakhai, Ibn Yazid An-Nakhai, An Al-Qama, wa huwa Al-Qama bin Qais An-Nakhai. Ya, dilihat ya, karena dia sanad Kufa. Dikata sanadnya Medina, kita katakan Al-Qama siapa? Bin أبي وقاص أنا عبد الله عبد الله شيخ عبد الله بن مسعود كيدانيا قال تابعي dari كوفة مرويتكن dari عبد الله عبد الله شيخ عبد الله بن مسعود قال تابعي dari مكة مرويتكن dari عبد الله عبد الله شيخ عبد الله بن عباس تابعي dari مدينة مرويتكن dari عبد الله عبد الله شيخ ابن عمر تابعي dari مصير مرويتكن dari عبد الله Abdullah siapa? Abdullah bin Amr bin As. Itu kaidah umum. Walaupun pada sebagian keadaan kadang tidak berjalan di atas kaidah. Annahu qala, beliau berkata, "Lamma nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisu iimaanakum bidhulmin." Begitu ayat turun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuna lam yadhlim?" Maka para sahabat Nabi berkata, siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman? Ya, ini subhanallah ya. Ya begitu ayat turun, orang-orang yang beriman dan tidak berbuat kezaliman, tidak menodai keimanannya dengan kezaliman. Yang dipahami oleh para sahabat perbuatan zalim umum. Ya berbuat dosa, berbuat maksiat, jatuh dalam kesalahan, menzalimi saudaranya, menzalimi istrinya. Ya. Karena ini sangat memberatkan para sahabat. Mereka berkata, siapa di antara kita yang tidak berbuat kezaliman? Terdapat di dalam hadis ini kedetailan fikih para sahabat. Dan terdapat di dalam hadis ini insaf dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka insaf ya, jujur. Ya, bukan orang yang siang dan malam buat dosa, tapi seakan-akan tidak pernah berbuat dosa. Seakan-akan dia bersih. Ya. Para sahabat jujur, kami siapa di antara kami yang tidak berbuat kezaliman? Nah, dan terdapat di dalam ini, hadith ini, pendalilan di pembahasan usul fikih, bahwa al-fadul umum, lafad-lafad yang bersifat umum, asalnya dibawakan kepada mana umum. Sebab di sini, dhulmin, dia nakira, fi siyakin nafi, di konteks penafian. Maka dia memberikan makna umum. Memberikan makna umum. Karena itu dipahami semua jenis kezaliman. Iya. Fa anzalallah, maka Allah menurunkan ayat, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Iya. Maka terdapat di dalam hadis ini tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Dan ini tariqah yang paling bagus di dalam menafsirkan. Jadi Al-Quran ditafsirkan juga dengan apa? Al-Quran. Dan terdapat di dalam ayat juga bahaya dari kesyirikan. Bahwa ini adalah hal yang menghilangkan keamanan, menghilangkan petunjuk, dan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Dan sisi pendalilan Al-Bukhari jelas sekali. Ayat yang pertama, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Dhulmun yang diinginkan di situ bukan dhulmun yang mengeluarkan dari keislaman. Bukan kezaliman yang mengeluarkan dari keislaman. Tapi kezaliman yang tidak mengeluarkan dari keislaman di bawah derajat kezaliman yang mengeluarkan dari keislaman. Ini kezaliman lain ya. Ya, dibedakan. Jadi dua ayat sama-sama digunakan lafaz zalim. Ayat yang pertama zalim yang dimaksud bukan zalim di ayat yang kedua. Sebab di ayat yang kedua zalim yang dimaksud kezaliman yang mengeluarkan dari keislaman. Tapi di ayat yang pertama ya, itu konteksnya umum. Masuk pertama, masuk kedua. Walaupun Nabi memperjelas bahwa yang dimaksud di situ adalah kesyirikan. Adapun zalim yang lainnya yang dipahami oleh sahabat tidak ada di konteks ayat. Tidak ada di konteks ayat. Atau apa? Tidak ada di kandungan ayat. Tapi dia di kandungan yang lainnya. Baik, dan saya kira ini sisi pendalilan dari Al-Bukhari sangat jelas sekali. Ya. Dan ini kuatul istimbab. Karena itu siapa yang ingin kuat di dalam pembahasan akidah, hendaknya dia baca di buku-buku as-salaf. Sebab as-salaf kalau menguraikan akidah dengan dalil. Ya, dan pendalilan mereka sangat detail sekali. Dan itulah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu agama. Berbeda dengan orang-orang yang hanya membaca dari buku-buku orang-orang belakangan. Ya, apalagi bukan dari ulama ahli sunnah. Ya. Atau mengenal sunnah tetapi tidak murni di atas sunnah. Maka ini dikhawatirkan terhadapnya banyak bahaya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, untuk sementara cukup dengan saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar.